Nah, ini kalau kita perhatikan ayatnya, tulisannya bagaimana? Kalimat firasyan. Ini tertulis antara tulisan dengan bacaan kan tidak persis. Ro-nya dibaca panjang, ini tanpa alif. Sekiranya tidak ada tanda baca, bisa dibaca firasyan, bisa dibaca furusyan. Firasyan satu hamparan, furusyan banyak hamparan. Dengan tulisan tanpa alif, memberi makna bahwa ini bisa dibaca furusyan, yaitu hamparan itu banyak. Bisa dibaca firasyan, hamparan itu satu. Yang satu, yang terasa, yang tercapai dengan mata panca indera kita cuma satu. Tapi dengan keilmuan apabila dilihat pemanya dari luar angkasa, oh ternyata bumi itu begini. Antara hamparan di sini dengan hamparan di sini berbeda. Kan? Hamparan di sini berbeda. Baik yang di sini, yang di sini, yang di sini, tetap tidak merasa takut jatuh. Kalau bumi bulat kan gitu. Yang berada di sini kan berarti kata orang sini ini mau jatuh nih. Tapi terasa oleh semua orang nikmat-nikmat saja. Berarti bacaan firasyan memberikan gambaran bumi itu tenang. Kalau dibaca furusyan, bahwa bumi itu banyak sekali hamparannya. Hamparan sekarang di Pulau Jawa beda tentunya dengan di salah satu pulau umpamanya di Amerika, atau pulau umpamanya di Fiji umpamanya, beda lagi kan miringnya. Tapi tidak terasa miring, maka bacaannya adalah satu saja, firasyan. Tidak dua bacaan, firasyan wa furusyan, enggak. Cuma furusyan tulisan. Tulisannya memberikan makna bahwa hampar itu banyak, bacaannya memberikan makna bahwa terasa nikmat tinggal di muka bumi ini. Nah, sepertinya gitu berlawanan antara tafsir yang pertama dengan tafsir yang kedua. Ternyata tidak berlawanan, hanya kelihatan berlawanan. Justru saling menafsirkan sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keilmuan. Karena sebahagian peserta umroh da'i kemarin punya pandangan berlandaskan ilmu yang dia terima dari ustadz-ustadz sebelumnya, bahwa kita harus mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah, pemahamannya hanya mengandalkan kepada pemahaman ulama salaf saja, atau yang disebut dengan salafi. Setelahnya ditanyakan kepada ulama yang disebut sebagai ulama salafi di Mekah, ternyata bisa saja berbeda dan dua-duanya benar. Kemudian saya mendengar kalau di Indonesia bahwa yang tergabung dalam organisasi dakwah salafi itu katanya membenci ikhwan muslimin, anti ikhwan muslimin yang pusatnya di Mesir atau lahirnya di Mesir. Kemarin ulama di Mekah dalam memberikan pengarahan bagaimana cara memahami Al-Quran, untuk tafsir silahkan gali Ibnu Katsir, itu adalah bagus kata beliau. Tetapi untuk menggali tadabbur surat Al-Fatihah, rujukan utamanya adalah fi dhilalil Quran. Itu ulama ikhwanul muslimin. Dan ini anjuran ulama Mekah yang beritanya ke kita bahwa ulama Mekah itu sangat membenci ulama-ulama ikhwan muslimin. Ternyata tidak demikian. Justru mereka merekomendasikan baca fi dhilalil Quran untuk tadabbur Al-Quran, terutama untuk surat Al-Fatihah. Subhanallah. Jadi kalau memang sudah mendalam, sudah semakin luas ilmu itu, maka semakin senang menghargai orang lain. Semakin luas, semakin menghargai orang lain. Baik. Nah, Kita salah satu contoh saja adalah firasyan. Mungkin di antara yang lainnya ada yang mau menyampaikan ide bagaimana untuk supaya teknisnya nanti agar kita membangun komunitas tadarus Al-Qur'an ini bisa lancar, bisa baik, terutama ahli manajemen, ahli elektronik. Kita bikin komunitas tadarus Al-Qur'an, kalau disingkat Kotaku ya. Komunitas tadarus Al-Qur'an ini Kotaku, bukan kampungku nih, Kotaku ini. Saya kemarin saya ungkapkan gagasan ini di radio MKFM, ternyata banyak yang merespon, ingin semuanya supaya kita betul-betul termotivasi dan terpanggil. Ada merasa PR buat kita setiap pekan, ingin supaya ada yang didapat, supaya ada yang diberikan kepada yang lain, sehingga kita betul-betul tercatat di hadapan Allah sebagai orang yang sibuk dengan Al-Quran. Rasul bersabda, Allah berfirman, man syaghalahu Al-Quran an dzikri a'taituhu afdala ma waqtis sa'ilin. Siapapun yang sibuk dengan Al-Quran melebihi daripada sibuk dengan yang lain-lainnya, termasuk berdoa padaku, man syaghalahu Al-Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma waqtis sa'ilin. Allah berfirman, siapa yang sibuk dengan aku, dengan Al-Quran, melebihi sibuknya dengan yang lain, seperti dengan membaca zikir, sibuk dengan berdoa, tapi ini sibuk dengan Quran terus, maka kata Allah, aku berikan kepada orang yang sibuk dengan Al-Quran karunia yang lebih utama dibanding dengan karunia yang diberikan kepada orang yang sibuk dengan berdoa. Sampai setingkat berdoa, bukankah berdoa itu adalah mukhul ibadah? Dalam hadis disebutkan doa itu otaknya ibadah. Kalau otak itu kan controlling ya, yang ngontrol gitu kan. Nah, untuk baik dan buruk otak terus berjalan gitu. Nah, sedangkan Quran apa? Quran segala-galanya. Yang termasuk mengatur otak juga Al-Quran. Mengatur kalbu juga Al-Quran, mengatur fisik juga Al-Quran. Orang yang sibuk dengan Al-Quran berarti memang di atas segala-galanya. Nah, kita sekarang akan berupaya berjuang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka kita buktikan di hadapan Allah, ingin menjadikan rumah kita sebagai rumah Al-Quran. Jadi rumah Quran jangan dipusatkan di satu tempat yang diberi nama rumah Quran. Kita buktikan rumah kita semuanya menjadi rumah Quran. Karena Rasul juga menegaskan, satu rumah yang tidak dipakai zikir, tidak dipakai sholat, tidak pakai Quran, itu adalah rumah mati. Kalbaitil kharib. Tapi kalau pemanya Quran dibacakan di rumah, Quran dibacakan di masjid, maka semuanya akan menjadi tempat Al-Quran. Nanti di akhirat rumah tersebut akan menjadi saksi yang membela kita. Kata rumah, aku sering dipakai baca Quran oleh si fulan, si fulan, si fulan. Selamatkanlah si fulan yang sibuk dengan Al-Quran ini. Dan Al-Quran pun nanti pada hari kiamat, terutama pada saat kita bacakan di malam hari, langsung akan membela kita. Ada hadis menyebutkan, surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran, yahajani, tahajani. Mereka akan memberikan hujah, memberikan pembelaan pada hari kiamat. Itu Al-Baqarah, Ali Imran. Karena memang surat Al-Baqarah begitu panjangnya, sehingga nanti di akhirat akan menjadi pembela buat kita pada saat kita menghadapi suatu problem yang cukup berat akibat dosa yang belum tertobati, atau ibadah yang tidak mencapai kesempurnaan, sehingga masih jauh kita untuk mendapatkan nikmat surga, masih sulit untuk menghindar dari kejaran neraka. Maka ketika dikejar oleh neraka, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran yang sering kita baca akan menjaga kita dari kejaran celaka. Nah, tentu untuk mencapai tingkatan seperti itu kita harus menjadi sahabat surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kalau memang betul-betul Al-Baqarah saja tidak sampai ke surat Ali Imran karena kita sudah keburu meninggal nih. Majelis tadarus Al-Qur'annya soalnya belum dimulai, baru sekarang gitu ya. Keburu meninggal, Al-Baqarah juga akan membela kita. Bagaimana kalau sudah sampai tamat? Ya, baik. Mungkin ada ide, silakan dari bapak-bapak. Kira-kira bagaimana cara manajemennya ini? Biar kita betul-betul aktif semuanya lah gitu. Mengkaji Al-Qur'an, dan saya akan berupaya sesuai kemampuan, manakala ada kesulitan yang bisa saya atasi akan saya atasi di sini gitu. Setiap sehingga pertemuan ke sini itu betul-betul semuanya punya bahan. Punya ayah mangga silakan. Saya masih sebetulnya masih mempertanyakan terkait dengan pengertian ada tulisan. Iya. Seperti yang disampaikan oleh saudara-saudara kita tadi, saya masih memahami itu yang disampaikan adalah mentafsirkan tafsir. Iya. Jadi belum ada tulisan. Contohnya beberapa yang sudah disampaikan tidak beda jauh dengan tafsir ini ya. Pemimpin saya sebetulnya yang dimaksud ternyata yang realnya itu tidak seperti yang Ustaz sampaikan tadi ketika menjelaskan kalau bicara kumul atau hirosa hirosa dijelaskan dengan jelas itu kan ada arti maknanya yang tetap. Nah ini saya ambil contoh misalkan beberapa aja contoh tadi saudara kita menyampaikan bahwa pengertian arohim itu salah satunya dipersepsikan Allah akan memberi rezeki asal kita berbuat. Nah, berdasarkan pengalaman saya, jika berbuat itu saya sebetulnya dapat rahmat dan bantuan dari Allah. Yeah. Nah, karena perbuatan saya ini menjadi tafsiran saya. Sekarang perbuatan saya itu hanya untuk mendapatkan ridho, bukan mendapatkan rezekinya. Nah, yeah. Seperti ini kan yang dibatkan kan jadinya tafsir apa pendapat masing-masing basisnya mungkin pengalaman atau keilmuan yang ada. Itu aja menjadi Ustaz sebelum masuk ke area yang lain saya. Ya. Terhadap itu. Kemudian memenuhi permintaan Ustaz tadi, mungkin salah satu contoh yang bisa dipakai untuk berkomunikasi mungkin ya misalkan menggunakan alat komunikasi SMS atau mungkin ya. Itu terima kasih. Ya. Ya, mungkin lebih ringkasnya begini saja. Kalau tafsir itu mencari jawaban apa arti ayat. Kalau tadabur mencari jawaban bagaimana sikap saya terhadap ayat. Itu sajalah. Gimana? Jadi debat itu enggak karena pengalaman ini menafsirkan atau memaknai suatu ayat dengan sama yang tidak paham. Iya. Iya. Jadi debat itu Iya. Enggak ditemukan oleh ahli. Makanya untuk tafsir cukupkan saja dengan karya ulama tafsir yang ada. Dan sudah banyak terjemahan tafsir. Ibnu Katsir sudah diterjemahkan. Fi Dhilalil Quran sudah diterjemahkan. Kemudian Al-Asas fit Tafsir, kemudian Al-Maraghi, kemudian Syaltut. Banyaklah terjemahan-terjemahan tafsir. Juga tafsir para ulama Indonesia seperti Al-Azhar karya Hamka itu tafsir. Bagaimana dengan tafsir Al-Misbah Quraisy Shihab? Ya, bagi yang sudah punya wawasan yang luas silakan. Tapi bagi yang kurang ya mungkin perlu dikomunikasikan. Nah, kenapa demikian? Karena memang Quraisy Shihab juga sering mengutip dari Al-Mizan. Al-Mizan karya Tabatabai yang jelas-jelas kesyiahannya tidak diragukan. Ya, makanya bagi yang sudah memiliki wawasan yang luas, enggak masalah. Karena punya filter tersendiri. Tapi bagi yang memang masih ragu-ragu, silakan buka Ibnu Katsir saja. Ibnu Katsir sudah diterjemahkan, kemudian juga Al-Marughi, dan Al-Marughi lebih sistemik. Dia menafsirkan Al-Qur'an per kelompok ayat. Kalau Al-Marughi, satu kelompok ayat mungkin 5 ayat, kemudian dia kasih terjemahan makna-makna asing. Ini asing menurut orang Arabnya. Kalau menurut orang kita, jangan-jangan semuanya asing di dalam ayatnya bahasanya. Nah, kemudian setelah itu dia makna global, baru makna rinci. Secara makna keseluruhan dari kelompok ayat. Itu adalah Al-Marughi. Kalau Ibnu Katsir, ayat per ayat dihubungkan dengan ayat yang lainnya dan dihubungkan dengan hadis. Terus lagi al-asas fit tafsir, ini untuk memperluas wawasan terutama dengan masalah kekinian. Karena memang al-asas fit tafsir karya Sa'id Hawa, dia sudah terjemahkan tafsir ini, aslinya 11 jilid. Terjemahannya saya tidak tahu berapa jilid, tidak punya soalnya. Tafsir ini ditulis oleh Sa'id Hawa terkait dengan banyaknya orang berbicara bahwa umat Islam tertinggal teknologi. Dia gali ilmu teknologi dari Al-Quran. Nah, itu al-asas fi tafsir. Banyak bicara tentang teknologi. Bahkan dia sampai menjelaskan tentang rahasia madu. Kenapa madu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa? Kata beliau, lebah itu terbangnya memiliki kecepatan sekian kilo per jam. Kemudian apabila dia terbang umpamanya dari sini, kemudian dia mau balik lagi, itu balik lagi itu kata seperti bola memantul. Bukan balik muter, bukan. Kalau lebah itu balik itu kalau begitu. Nah gitu, itu baliknya itu. Nah, dari gerakan yang seperti itu membuat hasil produksi dia sangat istimewa. Sampai setingkat itu dia menjelaskannya. Boleh jadi Harun Yahya juga banyak mengambil pelajaran dari Sa'id Hawa ini. Menggali masalah lebah, masalah semut, dan sekian banyak ilmu-ilmu yang ditemukan di akhir-akhir ini diungkap oleh dia dalam tafsir tersebut. Apalagi ya yang bahasa Indonesia, ya memang masih kurang lah tafsir yang berbahasa Indonesia ini. Ya enggak. Saya tidak usul. Memang ini bawa teknologi ya. Iya. Yeah. Istri saya akses HP, ada one day one juice ya, sehingga hal itu distribusi adalah baik. Bagaimana kemudian sekarang one day one juice Ustaz yang jadi moderatornya, kita kemudian masing-masing mentadaburinya, dan di usaha kita bicara, kita akan mentadaburi misalkan gak perlu one day one juice. One surah one juice gitu ya, satu surah kan itu kan mungkin luas. Yeah. Sehingga kemudian buat grupnya, karena yang one day one juice itu subhanallah, saya lihat pengalaman diri saya, karena jadi ya sebagai beberapa ternyata kita tinggal tidak hanya kita buat start, kita juga lihat ramai. Kalau one day one juice saya pikir itu cenderungnya kan dia takut orang dan hanya berusuh-usuh. Yeah. Bahwa dia melakukan kalau one day one surah misalkan satu hari satu surah untuk mentadaburi, kita melihat pendapat dan perasaan orang lain terkait dengan surah yang dipahami. Yeah. Mungkin bila menangkap apa tadi bisa dari persepsi yang salah diluruskan Ustaz, khususnya dari moderatornya. Yeah. Dibentuk yang saya tahu di WhatsApp ya, WhatsApp itu kan lintas operator tuh. Yeah. Semuanya, dan saya pikir handphone sekarang itu sudah semua ada juga merasakan itu. Saya pikir perlu digarang, agar kemudian semuanya menyaksikan itu efeknya akan menjadi multiple effect. Yeah. Karena kalau one day one itu hanya sebagian dari orang saja. Yeah. Kalau itu kan saya tidak ikut juga bisa melihat. Betul. Saya sedang hebat perasaan hatinya. Iya. Yeah. Ya, memang itu yang saya maksudkan. Nah, bagaimana para ahli teknologi ini, ahli komunikasi, sehingga kalau umpamanya ditemukan oleh peserta yang ada di sini masing-masing dua masalah yang menakjubkan atau dua masalah yang dipandang sulit,